Alhamdulillah kita sudah mengawali majlis ini dengan surat Al-Fatihah yang merupakan umul kitab, dan kita mulai juga dengan afdhul dzikri yaitu la ilaha illallah, dan kita juga memulainya dengan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Para ulama mengatakan as-salatu ala nabi syekhu liman la syekhalah, bersolawat kepada baginda Muhammad SAW akan menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru yang membimbing. Jadi kalau kita terus rajin bersolawat, nanti solawat itu akan jadi guru kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah akan mengirimkan orang-orang yang membimbing kita. Allah akan mengirimkan orang-orang yang mendidik kita. Dan nanti dalam hati kita itu akan ada pembeda yang membimbing, oh ini benar, oh ini salah, oh ini utama, oh ini lebih utama, karena kita rajin bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, mari kita kembali melanjutkan pembahasan kita Jumat yang lalu. Jumat yang lalu kita bahas masalah la ilaha illallah. Di situ dianjurkan agar kita mengucapkan kalimat lamnya itu dengan panjang, la ilaha illallah, dan kita telah membahasnya. Kemudian saya memberikan tantangan Jumat yang lalu ya, kira-kira bisa selesai enggak 1 bulan 70 ribu kali la ilaha illallah. Kalau belum dimulai, yuk kita mulai malam hari ini. Setuju? Malam hari ini kita mulai, sehingga insya Allah 1 bulan bisa selesai 70 ribu kali. Terserah nanti 1 hari mau bacanya berapa kali. Ada orang mungkin nanya, Ustaz, kenapa kok dibaca sebanyak itu? Itu sedikit. Itu sedikit. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Justru kalau ada orang menganggap 70 ribu itu banyak, maka ini imannya kira-kira ya seberapa ya? Saya mau nanya, coba kita kalkulasi kata yang kita hasilkan dalam 1 hari. 1 jam itu dari mulai bangun tidur sampai sekarang, kira-kira ada berapa banyak kita mengucapkan kalimat saya, ada berapa banyak kira-kira? Bisa dihitung enggak? Banyak sekali kan? Banyak sekali. Tapi coba dihitung, kita mengucapkan lafaz Allahnya banyak atau sedikit? Gak bisa ngitung, kenapa? Saking sedikitnya. Ya tidak bisa ngitung. Artinya apa? Kalau kita mengatakan 70 ribu itu banyak, berarti kita itu ya memang kualitas imannya masih sangat tipis. Orang-orang yang soleh itu baca 70 ribu kali itu dianggap sedikit. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama yang hidup kurang lebih pada tahun 1200-1300 Hijriah, beliau itu salah satu zikirnya setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam 12.000 kali. Ya, 12.000 kali. Salah satu itu zikirnya sangat banyak. Bahkan beliau juga pernah punya wirid yang satu harinya 120.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Kalau kita berapa kali? Banyak ya. Alhamdulillah kalau udah banyak. Makanya dicirikan ciri orang-orang yang beriman adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ciri orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini ciri orang-orang yang beriman. Kemudian ciri orang-orang munafik. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang-orang munafik, tidak berzikir, tidak mengingat, tidak menyebut Allah kecuali cuman sedikit. Orang munafik saja nyebut Allah. Orang munafik saja berzikir kepada Allah. Allah mengakui itu. Orang-orang munafik itu ya zikir kepada Allah. Orang-orang munafik itu juga nyebut Allah, tapi sedikit. Nah, kalau kita sedikit masuk yang mana ini? Munafik atau mukmin? Masuk yang mana kita ini? Makanya mari kita berbanyak untuk mengucap la ilaha illallah. latihan. Hitung-hitung kalau Israel tiba-tiba datang udah siap gitu. Kira-kira kalau malaikat Israel tiba-tiba datang di perapatan udah siap belum? Masa nanti ketemu malaikat Israel lah jala. Ya, langsung cabut cep. Kira-kira mana tempatnya? Kalau ketemu malaikat Israel tiba-tiba la ilaha illallah, ya langsung masuk ke dalam surga. Itu ada seorang ulama ketika membahas hadis tentang la ilaha illallah, dalam sebuah riwayat dikatakan man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ketika ulama tadi menyampaikan ya an fulan an Rasulullah SAW annahu qal man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, berhenti, jatuh, meninggal dunia. Muridnya yang melanjutkan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jadi sebelum meninggal dunia itu meriwayatkan hadis tentang barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah kira-kira nanti ketika kita mau meninggal dunia, seandainya ada yang nuntun, seandainya. Coba kalau gak ada yang nuntun bagaimana ya? Pas meninggal sendiri, di rumah sendirian, gak ada teman, malaikat Israel datang, kira-kira bagaimana? Tanpa ada yang nuntun bisa ngucap gak? Gini aja kita buktikan ya. Pembuktiannya gampang, gak usah yang angel-angel, gak usah yang repot. Pernah sakit gigi? Pernah ya? Coba ini analoginya dipakai. Waktu sakit gigi, ada orang ngomong, bapak coba zikir yang banyak. Ya, zikir ya, yang banyak. Biar sakit giginya sembuh. Jawabannya apa biasanya? Iki loro. Ini sakit. Ini sakit. Kamu suruh zikir, ini sakit. Teriak-teriak, ini sakit bi. Bisa, tapi menggerakkan lisannya untuk nyebut Allah berat. Betul atau betul? Ya kan? Waktu badan agak enggak enak, kena flu, panas, sumer atau bagaimana ya? Lisan diajak zikir nih ringan atau berat? Berat kan? Diajak sholat tubuhnya berat atau ringan? Zikir aja berat, apalagi bangun untuk sholat berat. Itu baru kena sakit flu atau sakit yang ringan-ringan. Bayangkan kalau malaikat Israel alaihi salam datang, disebutkan dalam hadis kalau manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu sakit atau enggak sakit? Sakit. Sakitnya seperti apa? Pernah ngelentek kulit belum? Belum pernah ngelentek kulitnya sendiri. Kalau misalnya kulitnya kena lem alteco kemudian dikelentek gitu ya. Yang nempel kita kelentek, itu bukan kulit kita loh. Lem yang nempel ke tangan dengan erat, atau mungkin pakai salon pas atau apa ya, ya solasi atau apa, yang kelet banget, lengket sekali, kemudian kita tarik, sakit gak itu? Sakit. Bayangkan kalau itu yang kita tarik kulit kita, sakit gak kira-kira? Sakit. Nah itu katanya saya juga belum ngalami. Insya Allah jangan dulu, nanti saja ya. Kalau udah aki-aki, udah tua renta, sehat walafiat, husnul khotimah, insya Allah ya. Cita-citanya masih banyak, cita-citanya masih banyak, penginnya masih banyak. Nah, bayangkan, itu ada yang mengatakan sakitnya ruh itu, jasad ini ketika dicabut, ruh itu lengket dengan jasad semenjak umur 4 bulan dalam kan kandungan. Ruh itu lengket. Dengan jasad sekian lama, tiba-tiba ditarik dengan paksa, dikeluarkan dari jasad. Sakitnya kira-kira seperti apa? Itu kalau ukurannya sama. Kalau ukurannya sama. Disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang ulama berkata, kalau ruh ini dikeluarkan dari jasad kita, ruh ini dikeluarkan dari jasad kita, terus dituangkan ke alam dunia, bukan alam kubur. Bukan alam kubur. Bukan alam akhirat, tapi alam dunia. Maka satu ruh ini besarnya mengalahkan dunia dan isinya. Besarnya satu ruh. Nah ruh yang segede itu dipaksa masuk ke jasad yang sekecil ini. Kemudian nanti dipaksa keluar lagi. Kira-kira yang segede itu dikeluarkan dari yang sekecil ini, sakit gak? Jasadnya kesakitan gak? sangat sakit. Nah, ketika kita sakit flu, sakit badan gak enak sedikit, diajak zikir susah. Nah, ini ketika dicabut ada yang ngomong nyebut bahak nyebut sakit buatan kinten-kinten. Iki loro. Ya, nyebut Pak, ini sakit, kamu enggak merasakan sakitnya. Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Caranya bagaimana agar tidak seperti itu? Ya, pertama kali melatih diri untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk terus ingat sama Allah. Nah, pada malam hari ini, karena ini kebesaran la ilaha illallah, mari kita sedikit mengenal Tuhan kita. Ya, sedikit dulu. Nanti kalau penasaran belajar terus, biar semakin kenal sama Allah. Saya mau nanya, udah kenal Allah belum? Pertanyaan sederhana ya. Udah kenal Allah belum? Ya, ini pertanyaan yang jawabannya membingungkan ya. Saya nanya seperti ini, jawabannya bingung enggak? Bingung ya. Silakan, ini bisa diisi lagi. Teman-teman masih ada tempat kan sini, yang di belakang persilahkan masuk aja. Biar ini. Silakan masuk. Biar lebih barokah. Ya. Allah. Kita punya Tuhan namanya Allah. Sudah kenal sama Allah belum? Saya mau cerita dikit. Ada satu orang kenal sama artis. Kenal sama artis. Bangga enggak dia secara umum? Bangga enggak? Bangga. Terus dia cerita enggak sama teman-temannya? Cerita. Cerita sama keluarganya enggak? Ketika menyebutkan artis tadi itu dengan perasaan senang atau benci? Senang. Mengingat dia bisa kenal sama artis tadi, dia senang enggak itu? Ingatnya saja. Senang. Itu artis. Itu artis. Udah kenal sama Allah belum? Nah, orang yang udah kenal sama Allah, menyebut Allah itu senang. Orang yang udah kenal sama Allah, nginget Allah itu senang. Orang yang udah kenal sama Allah, berhubungan dengan siapapun yang dicintai Allah, dia senang. Begitu tersebut Allah, tenang dia dirinya. Begitu tersebut Allah, nyaman hatinya. Karena itu dikatakan, orang-orang yang beriman itu ala bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah lah saja hatinya menjadi tenang. Nyaman hatinya, enak nyebut Allah. Lah ini pemahaman yang paling dasar buat kita yang kenal Allah. Tadi dikatakan alladzina yadzkurunallah. Ada seorang mufassir itu mengartikan alladzina, yaitu orang-orang, yadzkuruna dengan fi'il mudhari, yang senantiasa berzikir. Berzikir ini seringkali orang diterjemahkan di terjemahan-terjemahan Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Ya kan? Terjemahan yang seperti ini gak pas. Kenapa dikatakan tidak pas? Itu sudah menafsirkan arti zikir. Sedangkan arti zikir itu banyak, bukan cuma mengingat. Zikir itu dari kata-kata zakara yadkuru zikron. Zakara yadkuru zikron itu artinya bisa menyebut, artinya bisa mengingat. Lengkapnya apa? Mengingat dengan menyebut, menyebut dengan mengingat. Ketika menyebut ingat, ketika ingat menyebut, itu zikir yang sempurna. Saya ingat, ya, saya ingat sewaktu saya begini. Ketika dia mengatakan saya ingat, dia sebut apa yang dia ingat. Nah, dicirikan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebut. Orang-orang yang senantiasa mengingat. Bukan sekedar mengingat, tetapi dalam mengingatnya ia menyebut. Ini makna zikir. Nah, siapa itu orang-orang yang senantiasa menyebut dan mengingat Allah? Ketika kata Allah ini, ulama mengatakan yaitu mereka orang-orang yang banyak menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hidupnya berdiri nyebut Allah, duduknya nyebut Allah, berbaringnya nyebut Allah, hatinya senantiasa menyuarakan Allah, Allah, Allah. Ini ciri orang-orang yang beriman. Bagaimana kita dikatakan beriman sedangkan Allah saja itu dari hati kita hilang? Coba diingat, mana yang lebih banyak di hati kita? Dialog dengan Allah atau dialog dengan bisnis? Hah? dialog dengan Allah atau dialog dengan yang lain. Saya punya teman, dalam kondisi seburuk apapun hatinya selalu dialog sama Allah. Baik dia itu bermaksiat, hatinya selalu dialog dengan Allah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya begini, ya Allah. Tolong saya ya Allah. Ya Allah, begini. Kalau dapat nikmat, ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Selalu ya Allah itu. Hatinya selalu ya, ya Allah. Meskipun dalam kondisi yang terburuk, tetap ya Allah. Lah sedangkan kita dalam kondisi yang terbaik, Allahu Akbar, hati kita enggak nyambung sama Allah. Betul atau betul? Ini pelajaran dasar nih. Kalau orang silat kuda-kuda nih. Kuda-kuda. Allah nih. Orang-orang yang senantiasa menyebut Allah. Coba kita lihat sejarah. Sejarahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka itu bisa menghunjamkan nama Allah di dalam hatinya. Nama Allah ini betul-betul terhunjam di dalam hati. Betul-betul ada Allah dalam hati mereka. Ingat kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Bilal, budak berkulit hitam. Ketahuan masuk agama Islam, kontan disiksa. Dan namanya orang dahulu kalau nyiksa itu enggak, kita masih ingat syahidah pertama, wanita yang gugur sebagai syuhada yang pertama kali dalam Islam, itu disiksa dengan amat keji oleh orang kafir, mohon maaf, dengan ditikam kemaluannya dengan tombak. Seperti itu. Itu siksaan orang dulu. Kejam. Nah, Sayyidina Bilal disiksa, diminta murtad. Baju enggak punya, enggak pakai baju, telanjang dada ini. Dadanya telanjang. Cemeti, dipecut ya, dicemeti, dipukul. Otomatis luka itu penuh di dadanya. Luka penuh di dada. Dalam keadaan seperti itu yang luka di dada ini disiram dengan minyak. Kira-kira sakit atau enggak sakit? Sakitnya luar biasa. Kemudian dalam kondisi seperti itu, penyiksaannya di tengah padang Sahara, yang mohon maaf, andai kata kita bawa telur itu kita taruh di padang Sahara, maka dia matang. Jadi ketika ditelentangkan di padang Sahara, itu punggungnya panasnya luar biasa. Kemudian atas sinar matahari menyengat ke dada ini, dalam kondisi tubuh yang luka, sakitnya menjadi semakin sakit. Sudah begitu masih ditindih batu. Batu yang sangat besar. Diminta untuk meninggalkan Allah. Diminta untuk berkhianat dari Allah. Diminta untuk memilih yang lain selain Allah. Diminta untuk meninggalkan Rabb yang ia yakini, yang ia percaya. Jawabannya apa? Ahad, ahad, ahad, ahad, ahad, ahad, ahad, ahad. Dengan sisa tenaganya itu masih bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Selalu dihunjamkan dalam hatinya ini, Allah, Allah, Allah. Aku gak pilih yang lain. Aku cinta sama Allah, aku rindu sama Allah, aku kangen sama Allah, aku pengen Allah, aku gak pengen yang lain. Mati siap. Kenapa? Karena yang dicari adalah Allah. Itu Sayyiduna Bilal. Udah bisa gitu? Belum kita. Hah? Coba kita ingat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang mendapat naungan, di mana di hari itu tiada naungan kecuali naungan dari Allah taala. 7 kelompok manusia. Salah satunya rajulun dzakarallaha fafadat khalian fafadat ainah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia dalam kondisi sendiri, tidak ada orang lain, duduk di malam hari, di siang hari, enggak ada orang lain. Khalian fafadat ainah. Dia berzikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Fafadat ainah. Dua matanya meneteskan air mata. Sudahkah kita melatih diri kita untuk seperti itu di keheningan malam? Enggak usah ngapa-ngapain, cuma duduk. Allah, Allah, Allah. Gitu. Menghayati Allah Ta'ala. Udah gitu belum sampai nangis terus. Kalau udah sering begitu, enggak ada orang yang tahu. Bushra lakum, kabar gembira untuk kalian semua. Pasti nanti di akhirat hari kiamat semua kepanasan kita dapat ruangan khusus VIP, VIP. Ini orang-orang yang cuma gara-gara ingat Allah. Ada orang menangis ingat suntuknya, orang menangis ingat segala kesusahannya, orang menangis ingat hutang-hutangnya. Dia menangis karena rindu kepada Allah. Dia menangis karena takut kepada Allah. Dia menangis karena pengen ketemu Allah. Manusia yang seperti inilah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gimana? Udah kenal Allah belum nih? Hah? Kok diam semua? Apa masih dalam apa hawa kenal Allah? Ya, kita belajar kenal Allah ya. Kenalan sama Allah. Betapa nikmatnya. Kita bayangkan saja, bayangkan dulu tuh enak. Kalau udah bisa bayangkan berarti udah dapat kenikmatan. Ada seorang yang mencintai sesuatu. Seseorang yang mencintai sesuatu itu, kalau dia menyebut sesuatu itu, dia merasakan kenikmatan dengan menyebutnya. Betul gak? Ya kan? Orang yang cinta bola, ngobrolkan bola, itu enak. Saya kasih contoh yang sederhana. Ada satu orang, dia itu gila bakso. Sangat cinta makan bakso. Cinta makan bakso. Ada sebuah warung bakso baru buka. Dia mampir ke sana makan enak. Dia pulang kira-kira diam atau cerita? Pulang cerita. Kalau mau makan bakso di sana, wah, baksonya luar biasa. Yang namanya mericanya, pedasnya itu, wah, sedapnya dapat semua. Setiap ketemu orang makan bakso di sana, saya mau nanya, dibayar enggak sama yang punya warung bakso? Enggak. Enggak dibayar kan? Kenapa dia mau promosi? Karena dia cinta sama bakso. Cinta sama bakso bisa buat dia mempromosikan warung baksonya orang lain dan ngomong kepada semua orang. Orang yang cinta pada suatu, ngomongkan saja itu dapat kenikmatan. Kenapa dia mau tidak dibayar? Karena dengan ngomong itu saja dia sudah mendapatkan kenikmatan. Coba bayangkan orang yang jatuh cinta kepada Allah. Kira-kira nyebut Allah nikmat gak? Gak butuh yang lain dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia ucapkan itu dengan senang, dengan enak, dengan kangen, dengan rindu. Nah, pernah enggak kita ngucap itu bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen pahala, cuman karena pengen Allah Ta'ala. Pernah enggak gitu? Pengen Allah gitu. Itu kalau udah masuk ke sana, oh enggak bakal kuat itu. Jantung itu kayak gedor-gedor ya. Dada itu akan menjadi sesak. Karena apa? Karena akan merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Yang Allah nyatakan, aku lebih dekat dari urat leher mereka. Lebih dekat, dekat sekali. Allah itu kalau kita panggil, ya, hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Kita nyebut Allah, maka Allah mengatakan, labbaik abdi. Hambaku, ada apa? Aku penuhi panggilanmu. Allah katakan dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum. Panggil aku penuhi panggilan kalian. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Maka panggil Allah dengan asma'ul husna tersebut. Dan awal dari asma'ul husna adalah huwallah. Dia adalah Allah. Sampai di sini, bisa dipahami? Bisa atau bisa nih? Hah? Masih ingat kisah Al-Hallaj? Al-Hallaj yang dihukum mati, seorang sufi, seorang wali Allah, tapi harus menjalani hukuman mati karena membeberkan ilmu-ilmu yang tidak boleh dibeberkan kepada sembarang orang. Ya, tidak boleh dibeberkan kepada sembarang orang. Hal serupa pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau itu pernah berkata, saya ini punya mutiara-mutiara ilmu. Andai kata saya sampaikan mutiara ini kepada manusia, maka mereka akan menganggap saya ini orang-orang yang menyembah berhala. Dan mereka akan mengatakan bahwasanya darah saya ini halal. Artinya saya halal untuk dibunuh, untuk dihukum mati. Karena itu saya sembunyikan ilmu saya yang mutiara ini dari sembarang orang. Hanya orang-orang khusus yang diberitahu. Karena kalau disampaikan semua orang nanti bisa terjadi salah pemahaman. Nah, Sayyidina Al-Hallaj rahimahullah waktu itu pernah menyampaikan pemahamannya ya kepada beberapa orang yang memang belum pada makamnya sehingga tersiar di masyarakat ada yang salah paham. Maka beliau pun di sidang memutuskan harus dihukum mati, penggal. Namanya seorang apa namanya awliya wasolihin itu apa yang menjadi ketentuannya Allah, syariat enggak dilawan, ya jalannya aja syariat, syariatnya harus dipenggal, dia dipenggal. Enggak ada protes, enggak ada apa-apa, nyantai, karena itu jalan untuk mati syahid. Ya, apa yang terjadi? Dipenggal. Ketika darah itu memuncrat dari tubuhnya, setiap tetesan darah membentuk lafaz Allah, Allah, Allah, Allah. Setiap tetesan darah. Yang lihat peristiwa seperti itu langsung lari menghadap kepada hakim yang memutuskan hukuman mati. Hakimnya datangi, kamu telah menghukum seorang wali Allah, tetesan darahnya semua Allah, Allah, Allah. Hakimnya mengatakan, saya hanya menjalankan syariatnya Allah. Saya hanya menjalankan syariatnya Allah. Kalau permasalahan itu, setiap tetesan darahnya adalah Allah, Allah. Beliau ini orang baik, tapi ya, apa yang harus dijalankan, harus dijalankan. Maka hakimnya memasukkan pena ke dalam tinta, kemudian ditarik, kemudian diciprat-cipratkan. Tinta itu diciprat-cipratkan sembarang begini saja. Ketika satu tetes tinta itu jatuh ke muka bumi, setiap tetes juga bentuk tulisan Allah, Allah, Allah, Allah. Artinya hakimnya wali, yang diputusi hukuman juga wali. Nah kalau kita bagaimana? Ini orang-orang soleh. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mereka itu hatinya selalu kepada Allah. Memang kadang ada ilmu yang gak boleh disampaikan pada sembarang orang. Rasulullah SAW sendiri kan mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan taraf pemahaman mereka, kemampuan berpikir mereka. Jangan disama ratakan. Jadi ada hadis-hadis yang disampaikan hanya ke beberapa sahabat. Sahabat mengatakan ini saya diberi rahasia oleh Rasulullah SAW. Ada yang seperti itu, tidak disampaikan kepada orang lain. Nah, diantaranya pernah ada seorang ulama. Ini sekedar biar kita ngerti ya, bagaimana kualitas para awliya wa sholihin. Seorang ulama itu masuk masjid, diperintahkan khutbah. Waktu itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat langsung mengatakan, "Wahai semua yang di masjid ini, yang kalian sembah, saya injak-injak di bawah telapak kaki saya." Khutbah Jumat, geger ini masjid. Siapa yang berani niru? Hah? Jangan ditiru, ini adegan berbahaya ini. Ini jangan ditiru, tidak boleh ditiru. Ini wali, orang soleh. Apa yang kalian sembah semua, saya injak-injak di bawah telapak kaki saya ini. Kontan langsung ditangkap penjara ya, dapat hukuman. Tidak lama kemudian muridnya, dan kebetulan muridnya itu penguasa, datang ke situ, datang ke desa tersebut, tanya guru saya, ini ditangkap ada masalah begini, iya. Coba ceramahnya di mana? Di masjid itu. Datang ke masjidnya. Mimbarnya di mana? Mimbar itu. Waktu ngomong di mana? Di atas mimbar itu. Iya, singkirkan mimbarnya. Ya, singkirkan mimbarnya. Tolong digali. Di bawah mimbar ada apa? Setelah digali di bawah mimbar ditemukan harta karun, emas, berlian dan lain sebagainya. Tadi rajanya tersenyum. Bener, guru saya enggak salah. Yang kalian sembah ya ini. Diinjak-injak di bawah telapak kakinya. Kalian masih menyembah dunia, harta dan lain sebagainya. Belum menyembah Allah Ta'ala. Lah coba kalau ada orang soleh ngomong begini ya kacau juga kan ya. Kacau juga. Jadi kalau ditangkap ya pantas. Karena memang omongannya tidak pas untuk disampaikan kepada orang lain. Memang wajar kalau seperti itu ditangkap. Maksudnya saya nyampaikan seperti ini. Kita itu harus prasangka baik kepada para awliya wassolihin. Mereka itu punya ilmu yang tidak kita miliki. Seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu coba jalan-jalan sama Nabi Musa, lihat ada anak kecil kurang ajar sama orang tuanya, anak kecil langsung dipotes kepalanya. Seperti kalau anak kita lagi mainan tuh, ada anak-anak TK atau SD main apa itu ayam kuduk ya. Tahu lucunya kepalanya pek gitu kayak. Nah, itu Nabi Khidir begitu kan. Ya, seperti kalau kita lihat film-film ya. Ya seperti itu udah. Nabi Musa kaget, kamu ada masih kecil, gak bersalah kok kamu bunuh. Iya, belum nyampe. Kalau bahasa kita belum nyampe ya. Terakhir baru diterangkan, semua ini saya lakukan karena perintah dari Allah. Terus jangan kita niru ya, kamu belum nyampe, ini perintah dari Allah, ngawur. Nabi Khidir kan memang betul-betul dapat perintah dari Allah. Ini jangan kita ngaku-ngaku. Kalau kita semua harus berjalan di atas syariatnya Allah Ta'ala. Nah ini, kembali ini, Allah nih. Allah Tuhan kita ini luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Serba maha. Allah itu serba maha, enggak ada yang nanggung. Maha pengasih. Kalau udah urusan kasih sayang, maha. Kalau urusannya udah amarah, maha. Umur urusannya dermawan, maha. Kira-kira kita mau pilih hubungan sama yang maha atau yang serba enggak punya? Maha memberi, maha mencintai, maha, maha, maha. Ciri orang yang jatuh cinta itu selalu melihat kelebihan kekasihnya dan menutup kekurangan kekasihnya, betul enggak? Ya kan? Ainu wuddin an kulli aibin kalilatun wa ainu bughdin tubdil masawiyah. Mata yang memandang penuh cinta itu akan menutup aib yang dilihatnya. Enggak kelihatan ada aib dari temannya, kekasihnya enggak kelihatan. Tapi mata yang memandang penuh iri, dengki, kebencian ya, ada salah sekecil apapun ya, jadinya gede kelihatan. Semoga kita enggak punya mata yang seperti itu. Karena ada orang-orang Islam itu yang matanya begitu ada gitu ya. Delok koncone wis ngono ya. Goleki elek tok enggak lihat sisi positifnya. Yang dilihat buruknya saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orangnya jatuh cinta, yang dilihat tuh kebaikan kekasihnya. Aibnya enggak akan kelihatan. Kalau kelihatan langsung ditutup. Ada yang bongkar, jangan sampaikan, tutup, jangan sampai orang tahu. Tutup. Allah Ta'ala beliau mengatakan, beliau maha mencintai, beliau maha menyayangi. Karena begitu cintanya kepada orang yang udah mau mengakui keberadaannya, begitu kita mengucapkan La ilaha illallah, langsung dijamin sama Allah. Jamin kamu, aman. Kamu aman. Langsung hukum Allah itu berlaku. Siapa yang bongkar aibnya, saya bongkar aibnya. Siapa nutup aibnya, saya tutup aibnya. Siapa menolongnya, aku akan menolongnya. Siapa membuat susah dia, aku akan membuatnya susah. Cuman dengan La ilaha illallah. Kita maksiat. Maksiat pagi, siang, sore, malam. Allah mengatakan kepada seluruh hambanya, tutup aib saudaramu. Betul kan? Tutup aib saudaramu. Dan Allah menyatakan dirinya, wasattarul uyub. Allah itu yang maha menutup aib. Aib hamba-hamba Allah ini ditutup. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana nanti di hari akhir, umat-umat Nabi itu, perhitungan amalnya diserahkan malaikat. Perhitungan amalnya diserahkan malaikat, sehingga keburukan-keburukan mereka itu terbongkar di hadapan khalayak ramai. Ketika lihat seperti itu, Rasulullah SAW angkat tangan doa, ya Allah tolong urusan perhitungan amal umatku biar aku sendiri yang nangani ya Allah, sehingga tidak ada satupun yang tahu, hanya aku dan hambamu itu satu aja. Maka Allah mengatakan tidak akan aku serahkan kepadamu perhitungan amal umatmu. Perhitungan amal mereka aku langsung sendiri yang memperhitungkannya, agar engkau pun tidak tahu keburukannya. Dari sayangnya Allah ini kepada hamba-hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, sampai Rasulullah aja gak boleh tahu keburukannya, agar Rasul juga tidak malu. Ditutup sama Allah Ta'ala. Huwassattar. Allah maha penutup. Nah, kita berhubungan dengan Allah yang seperti ini kira-kira bagaimana? Semakin cinta gak kira-kira? Jadi Allah itu mencintai kita sebelum kita cinta kepada Allah. Kan luar biasa. Ini jelas-jelas kita maksiat, kita berbuat salah. Tapi karena Allah mencintai kita, Allah mencintai kita, ditutup kesalahan kita. Bahkan diperintahkan semua, tutup kesalahannya. Yang nekat bongkar, Allah ancam, saya bongkar kamu. Karena Allah cinta kepada hambanya tersebut. Nah, kita punya Allah yang seperti ini, senang gak kira-kira? Senang. Udah saya nyebut namanya 70 ribu kali, banyak atau sedikit? Ujung-ujungnya ke situ ya. Maksudnya tuh giring macam-macam tuh cuma buat ini. 70 ribu kali itu banyak atau sedikit? Jadinya kan cuma sedikit. 70 ribu kali. Ya kita buktikan saja. Ya, saya pinjam tasbih. Ya. Bismillah. Coba ya. Kita bersama-sama baca la ilaha illallah 100 kali saja, enggak usah banyak. Yang di rumah pendengar silakan diikuti, yang di monitor

sholat. 15 menit sebelum sholat itu lama atau sebentar? Sebentar. 15 menit setelah sholat lama atau sebentar? Sebentar. Kalau kita mau ngatur seperti ini, ya satu hari 5 ribu, maka insya Allah berapa hari selesai? 2 hari dapat 10 ribu. Berarti 14 hari selesai. Setengah bulan selesai dan tidak capek. Cuma nyisakan waktu sabar 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat. Dapat 70 ribu kali. Ternyata ringan atau berat? Ringan. Tapi masalahnya kalau urusan ini kita gak mau mikir. Tidak mau mikir. Tapi kalau kira-kira biar untung banyak, mikir gak? Mikir. Capek mana? Cari duit atau cari surga? Artinya kalau mau kita cari keuntungan dunia itu kan lebih berat. Kalau keuntungan akhirat sangat gampang. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah tidak terasa udah jam setengah sepuluh ya. Nah sebelum dilanjutkan, minumannya kalau udah siap bisa dibagikan. Ini yang bagian bagikan rupanya hanyut dalam ikut ngaji lupa minumannya ini. Ya termasuk saya ini belum dikasih minuman ini maksudnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi begitu ya tentang kalimat La ilaha illallah. Sekarang nih sebelum kita buka lain tanya jawab dari rumah, malam hari ini saya pengen tanya tanya jawab ya. Malam hari ini sebelum dibuka, sambil jeda istirahat sebentar, saya minta kosidah tapi gak pakai rebana ya. Ya kosidah gak pakai rebana, udah malam nanti ganggu tetangga. Kosidah aja biasa, tidak usah pakai rebana. Jadi kur, ketika kur nanti bersama sama. Bisa dipahami? Mas Agung? Ada Mas Agung? Ya Mas Agung silahkan. من سعالي واختياري فدعائي وابتحالي شاهد لي بافتقاري يا تواب اتب علينا يا طب علينا وارحمنا وانظر إلينا في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واصدحالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا تداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غزني قبل أن يفنى السباري يا طواب طب علينا يا طواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وانظر إلينا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني شريعا جهزم العسر ويعدي بالذي أرجو جميعا يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتحالي شاهد لي بافتقاري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اللهم صل وسلم عليه. Mas Sidik dari Al-Hidayah FM bisa bantu saya untuk memandu tanya jawab dari pendengar di rumah nanti. Silakan Mas Sidik untuk maju ke depan sambil bawa apa yang bisa dibawa. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan. Ini tanya jawab dulu dari apa yang ada di sini ya. Ini ada pertanyaan Jumat yang lalu. Masalah surat Al-Waqi'ah. Ya, surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu kan surat tentang kiamat. Tapi kita masih ingat ketika sahabat yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sakit, kemudian dijenguk oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Saat itu mau dipanggilkan dokter, beliau mengatakan, "Yang memberi saya sakit ini dokter." Maksudnya dokter itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian gimana nanti anak-anak kamu, apa tidak perlu dikasih ini kasih itu? Maka beliau menjawab, tidak perlu, karena saya sudah memberi anak saya sesuatu yang lebih baik dari semua itu, yaitu anak saya sudah saya beri surat Al-Waqi'ah. Mereka semua perempuan agar membaca surat Al-Waqi'ah, karena Rasul pernah mengatakan, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah di malam hari, dia tidak akan mengalami kefakiran. Ya, tidak akan mengalami kefakiran sama sekali sepanjang hidupnya. Nah, terus dibahas ini, kenapa baca surat Al-Waqi'ah kok bisa menghindarkan dari kefakiran? Ya, padahal surat Al-Waqi'ah itu surat tentang kiamat. Hubungannya apa? Kita ambil hikmahnya saja. Kalau tanya kenapa, tentunya yang punya apa ya? Kemampuan untuk menjawabnya hanyalah Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliau yang tahu alasan pastinya kenapa. Tapi para ulama sebagai pewaris para nabi, para ulama itu diberi warisan jawaban. Kalau ada persoalan, jawabannya ini dengan menggali apa yang ada di Al-Quran maupun ada di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan surat Al-Waqiah itu akan menghindarkan kefakiran karena diantaranya kandungan surat Al-Waqiah itu sendiri. Jadi surat Al-Waqiah itu kalau kita baca dari awal sampai akhir benar-benar dibaca, ya benar-benar dibaca, maka hati kita itu akan yakin luar biasa bahwasanya yang memberi rezeki itu hanya Allah. Yang memberi rezeki itu hanya Allah. Sebagai contoh ya, coba kita baca surat Al-Waqiah ayat yang ke-62 ya, dan ke bawah. Saya baca terjemahannya, coba direnungkan. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Kita ini dulu kan dari tidak ada, dari air mani jadi manusia. Nanti kalau kemudian dihancurkan, ya dihidupkan kembali, ya tulang belulang disatukan kembali. Masa tidak percaya? Wong sebelumnya dari enggak ada itu bisa, apalagi sudah ada. Nah, kemudian coba lanjutannya. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kalian tanam. Ya, tentang yang kalian tanam. Tanaman-tanaman ini pohon-pohon, kemudian sawah itu ya, padi, buah-buahan dan lain sebagainya. Apa yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Tanya sama petani ini paling ngerti. Petani masuk numbuhkan tanaman, cuma nanggur benih kan ya, selebihnya itu Allah. Paham maksudnya? Cuma nanjur benih, selebihnya Allah. Suruh memperhatikan itu. Kalian yang menanam atau kami yang menanam, kata Allah. Kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya. Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. Kalau Allah mau, kita itu kasih pupuk seperti apapun yang gak tumbuh, gak tumbuh. Kering hancur, ya kering hancur. Kalau Allah mau, semua itu terserah kehendak Allah. Cukup ini saja. Ini sampai air yang kalian minum dan lain sebagainya. Cukup ini saja, coba direnungkan. Buat orang-orang yang betul merenungkan ayat-ayat ini, maka dalam hatinya akan tumbuh keyakinan, maka rezeki yang saya peroleh itu murni karunia Allah. Dari situ akan timbul semangat optimis. Ya, semangat optimis. Yang ngasih rezeki hanyalah Allah. Kalau udah begitu, maka dia hanya akan bermuamalah kepada Allah. Apalagi di ayat-ayat sebelumnya diceritakan dunia ini akan hancur, nanti akan ada golongan kanan, ada akan golongan kiri. Golongan kanan itu nanti akan masuk surga, surganya begini dan lain sebagainya. Diajak oleh Allah Ta'ala, gak usah ngurusi dunia, urus tuh akhirat, dunia beres. Ya, jangan pikirannya dunia saja, jangan pikirkan akhirat. Dunia kamu beres, udah dibuktikan kamu cuman tanam benih, maka selebihnya Allah yang menumbuhkannya. Selebihnya Allah yang menumbuhkannya. Kalau udah punya keyakinan yang kuat seperti itu, ya otomatis dia kerja apapun jadinya enak. Orang kerja itu yang dibutuhkan apa tuh? Semangat. Tanya sama orang-orang yang betul-betul kerja ya, pekerja, betul-betul pekerja. Semangat itu bukan karena kelihatannya angkat beratnya itu bukan. Semangat itu letaknya di hati. Semangatnya itu loh. Nah, contoh orang yang gagal dalam bekerja begini. Ada satu proyek maju tender. Iya. Maju tender. Ternyata ketika dia berangkat mobilnya mogok. Ya, mobilnya mogok. Akhirnya enggak bisa sampai tempat tujuan tepat waktu, pengajuan tender, pertemuan udah usai. Hancur hatinya enggak? Hancur. Ini termasuk orang yang udah gagal. Sudah gak? Gagal. Kalau orang yang betul-betul paham surat Al-Waqiah, belum rezeki saya. Masih banyak rezeki saya yang lain. Masih banyak rezeki saya ya yang lain. Ini belum rezeki saya. Kalau mungkin kepegang saya, jadinya tidak baik buat saya. Mikirnya selalu begitu. Dan ini remeh, ini cuma dunia, bukan suatu yang besar. Yang besar kalau sampai saya ke masjid sholat jamaah udah bubar, itu yang besar. Tender 1M sama sholat jamaah di masjid buat kita besar mana? Ya kan kita ini pikirannya duit tok gitu kan ya. Akhiratnya mana? Allahnya mana ya? Jadi ngadep Allah sama ngadep fulus itu enak ngadep fulus buat kita. Gitu kan maksudnya? Makanya mulai malam ini kita rubah ya. Kita latih menghadap Allah itu segala galanya. Kita latih. Nah, dari surat Al-Waqiah ini, orang yang betul-betul dia itu, ya, dia yakin bahwasannya Allah yang menumbuhkan, Allah yang ini, maka hatinya akan terus kontak sama Allah. Apapun pekerjaannya, dia akan minta, ya Allah engkau yang bisa menumbuhkannya, ya Allah engkau yang bisa mengairinya, ya Allah engkau bisa menjadikan suksesnya. Hatinya selalu kesana, sehingga timbul pasrah yang tinggi. Tawakal, akan muncul tawakal dalam hatinya. Kalau udah muncul tawakal, beres. Nah, tawakal ini jangan disalah artikan. Tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha. Yang namanya tawakal itu usaha gak berhenti, hati memasrahkan semua hasil kepada Allah. Itu artinya pasrah. Pasrah itu bukan diam, pasrah itu bukan menyerah tanpa usaha. Yang namanya pasrah, usaha tetap jalan, tapi hati memasrahkan hasil kepada Allah. Hasilnya apapun, ya Allah, terserah engkau. Saya mintanya begini, hasilnya apapun, terserah engkau. Itu namanya tawakal. Dan tawakal itu, kata para ulama, dari langkah awal sampai langkah akhir, tidak pernah berpisah dari kita. Contoh, kita mau keluar dari rumah, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alallah, la haula wa la quwata illa billah. Dari awal mau keluar rumah udah suruh tawakal. Saya mau keluar rumah, ya Allah, saya tawakal kepadamu ya Rabbi. Mintanya selamat, kalau enggak selamat ya udah tawakal gitu. Hasilnya apa terserah Allah. Cuman kemudian usaha naik motor jangan 130. Tawakal ya Allah, 130 naik motor kepleset lundung ya remuk. Ya, semua pakai usaha. Iqilha fa tawakkal. Kata Rasulullah SAW, kamu ikat unta kamu baru tawakal. Masuk masjid motor jangan diparkir enggak dikunci. Jangan kemudian diparkir begitu saja enggak titip sama orang yang paham, orang yang bisa menjaga. Kalau digeletakkan begitu saja diambil orang, jangan salahkan yang ngambil, sing salah sing majang. Iya, kemudian mengatakan saya tawakal. Ya saya tawakal, saya mau ngadep sama Allah enggak mungkin enggak diurusi sama Allah gitu ya. Bukan begitu. Namanya ngadep Allah, tawakal ya urusan syariat dijalankan, motor ya dikunci. Kalau udah motor dikunci, udah dititipkan, kemudian hilang tawakal sama Allah, artinya hasilnya begini, pasti itu baik. Itu namanya tawakal. Ada prasangka baik terus kepada Allah Ta'ala. Ini sehubungan sedikit ya, sedikit dari kenapa surat Waqiah itu kok dianjurkan dibaca setiap hari, dan kaitannya dengan masalah rezeki. Agar kita memandang dunia ini kecil, akhirat yang besar. Orang yang udah bisa memandang dunia kecil, akhirat yang besar, maka dunianya akan menjadi besar. Dunianya akan menjadi besar. Kenapa? Sebesar apapun sama dia gak dipandang. Ya, sebesar apapun sama dia tidak dipandang. Ya repotnya kita itu dunia yang kecil udah kita pandang besar. Sekecil apapun kita pandang besar. Sehingga sekecil apapun yang hilang menjadi berat. Hidupnya susah atau enak? Sandal hilang stres. Betul kan? Satu kampung ngerti, dulur tahu semua. Cuman gara-gara sandal hilang di masjid. Karena apa? Karena kita mandang itu besar. Tapi coba lihat seorang sahabiah yang memandang semuanya kecil. Anaknya meninggal dunia itu, Pak, kalau kamu punya barang dipinjam tetangga, terus ketika sudah berapa hari kamu minta kembali, tetangga kamu marah-marah kira-kira bagaimana? Oh, itu tetangga enggak benar, sudah dipinjemin masih diminta kok marah-marah. Ya udah, kemarin anak kita yang pinjaman dari Allah diminta kembali sama Allah. Nyantai gitu ya. Ini orang-orang yang udah betul-betul dunia itu kecil dan tidak ada arti di dalam pandangannya. Kalau kita masih bagaimana? Full dunia atau udah enggak peduli sama dunia? Masih full. Alhamdulillah ngaku. Allah suka sama orang-orang yang jujur ya. Alhamdulillah enggak ngaku. Yang repot udah dirinya full dunia, cek ngaku ini enggak, saya enggak. Saya tidak. Selanjutnya, Mas Sidik, tolong diumumkan nomor berapa kira-kira yang untuk pemirsa, pendengar di rumah yang mau SMS atau pemirsa yang mau SMS bisa di nomor berapa? Silakan Mas Sidik. Silakan diminum yang dapat minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di rumah dan juga pemirsa di rumah, buat yang ingin bergabung di majelis malam ini bisa bergabung di nomor SMS-nya 083 865 430 7 3 kali. Saya ulangi, yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini di Majelis Ar-Raudhah lewat line SMS di 083 865 430 7 3 kali. Sekali lagi di nomor 083 865 430 7 3 kali. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Sidik. Ini ada pertanyaan begini. Selama ini sholat yang saya lakukan masih jauh dari khusyuk. Bahkan lebih sering sholat yang kami lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Dan saat ini saya sedang mencoba memperbaiki kualitas sholat saya, dan saya juga sedang mengupayakan agar bisa mencapai sholat khusyuk. Salah satu caranya dengan mencoba memahami arti dari bacaan sholat yang seluruhnya adalah doa. Ya, mohon Ustaz memberikan ilmu kepada kami tentang makna dari seluruh bacaan sholat yang kita baca. Iya, nanti coba cari salah satu buku yang pernah saya terjemahkan, diterbitkan sekarang oleh Pustaka Zawiyah, judulnya Sholat Para Wali. Ya, Sholat Para Wali itu ditulis oleh Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar Al Jufri. Ya, Sholat Para Wali di situ sudah dibahas. Tapi sedikit saya mau ngasih bocoran sholat khusyuk, mau? Bocorannya. Terus biar khusyuk bagaimana? Ya latihan. Kata Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, Habib Ali, kalau sholatnya mau khusyuk, cara yang paling gampang, belajar dulu wudhu yang khusyuk. Sederhana ya. Sholat mau khusyuk, wudhunya yang khusyuk. Gambarannya begini. Motor itu kalau mau motornya enak, caranya gimana? Ganti oli yang rutin ya. Sebetulnya kan perkara yang sederhana, servis yang rutin, bukan diganti ini, diganti itu dan lain sebagainya, tapi servis yang rutin. Nah, begitu pula sholat. Sholat mau khusyuk, paling awal, paling dasar wudhu yang khusyuk. Coba kita perhatikan, wudhu kita khusyuk atau ngelamun? Dari wudhu sudah ngelamun gitu loh. Ya, dari wudhu ngelamun, dari wudhu sudah ngobrol, dari wudhu udah pikirannya kemana-mana, bagaimana sholatnya mau khusyuk. Wong bidayahnya saja permulaannya sudah tidak khusyuk. Masih ingat cerita saya tentang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu? Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kalau keluar dari kamarnya menuju tempat sholat di masjid, karena rumahnya dari masjid tidak jauh, jadi ketika jalan menuju masjid, mihrab mau ngimami, itu kalau ada yang ngajak bicara beliau marah. Khusus mau sholat ya. Mau ada yang ngajak bicara, beliau marah. Beliau mengatakan setelah selesai sholat dipanggil, tolong jangan ngajak saya bicara, jangan ngajak saya berjabat tangan, jangan menyapa saya kalau saya lagi berjalan menuju tempat imam untuk mimpin sholat. Sebab sejak saya wudhu sampai saya melangkahkan kaki menuju tempat sholat, hati saya udah ngadep kepada Allah, jangan diganggu. Kita bagaimana? Ngapunten, mau takbir aja masih SMS. Mau takbir masih SMS. Betul atau betul? Iya, ini mah kenyataan ya. Ninggal handphone untuk tidak dibawa masuk ke masjid, gampang atau susah? Mau masuk masjid, handphonenya taruh di motor, taruh di mobil itu, gampang atau susah? Tergantung orangnya ya. Ya, kalau orang yang niat betul menghargai saya mau ketemu Allah, ya taruh itu sudah, enggak usah bawa handphone ke masjid. Udah ini just for you ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Dan untuk saya ya Allah, ini waktu saya dengan kamu, saya enggak mau diganggu. Ini yang sederhana. Sebelum masuk ke bacaan sholat itu yang penting sikap hati kita ini gimana gitu. Nanti bacaan itu ikut sendiri, enggak tahu artinya, enggak paham maknanya, itu bisa khusyuk. Karena kalau mau khusyuk nunggu paham arti, paham makna ya kesian orang awam. Betul atau betul? Baru ngapalkan Fatihah saja setengah mati, terus kemudian suruh baca terjemahannya, mahi maknanya kapan nih Zoni? Di sini yang masih muda angkat tangan coba. Yang masih muda. Oh berarti banyak yang sudah tua ini. Ya, sayang aku muda terus ya. Pernah nyanyi lagu barat? Pernah. Ya. Kemudian kebanyakan paham artinya atau enggak paham artinya? Enggak paham artinya. Kok bisa sampai gini? Menikmati begitu, bisa enggak? Bisa kan? Ye, yeah, sampai gitu betul enggak? Tahu artinya enggak? Enggak. Kenapa bisa menikmati? Karena hatinya udah jatuh cinta dulu dengan lagu itu, hatinya udah menghadap dulu dengan lagu itu, ya kan? Sebelum dia paham arti dan maknanya. Cuman dengan niru-niru kan padahal munine yo kleru, ngono yo seneng. Betul atau betul? Betul. Ini kita enggak bahas belajar tahu maknanya dulu ya, jangan nanti-nanti. Itu tingkatan berikutnya. Ini tingkatan awam dulu lah, kita yang awam dulu. Kalau ini udah berhasil kuda-kuda dasar selesai. Tinggal dilanjutkan jurus selanjutnya. Pertama kali adalah menyadari kesadaran yang paling dasar dan paling penting dalam sholat dan semua ibadah. Kita ini mau ngadep siapa? Istahdir azamata man tukhatib. Ya. Hadirkan keagungan zat yang engkau akan berbicara dengannya. Kita ini sholat mau ngadep siapa? Ngadep Allah. Nah sebelum sholat itu Allahnya didatangkan dulu kebesarannya dalam hati. Sudah belum? Ngadep Allah. Allahuakbar. Ya kan? Saya sebentar ya. Allahuakbar. Ini mau ngadep siapa? Jadi mau ngadep Allah itu hadirkan dulu kebesaran Allahnya. Kalau udah kebesaran Allahnya dapat, ya otomatis. Cuman Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah terus nyambungnya ke Allah dia. Otomatis dengan cuman begitu saja udah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ngadep Allah. Ini judulnya ngadep sama Allah. Bisa dipahami? Ya. Nanti kalau permakna sholat, bacaan dan lain sebagainya, step by step, satu demi satu. Yang gampang aja lah, takbir. Takbirnya Allahu Akbar gitu kan. Kalau kita takbir biasanya di hati kita apa yang dimunculkan? Niat, otomatis niat. Tapi sekarang yang ketika Allahu Akbar apa yang dimunculkan? Cuman terjemahan kan Allah Maha Besar begitu kan. Itu kalau eleng ya kan. Kalau ingat Allah Maha Besar, jangan begitu. Allahu Akbar itu pelan atau keras? Takbir itu suruh pelan atau suruh keras? Suruh keras. Kenapa disuruh keras? Agar didengar orang lain. Ya, agar dengar orang lain. Nah, ketika takbir itu bayangkan kita ini lagi berbicara kepada seluruh makhluknya Allah. Yang muslim, yang non-muslim, manusia, non-manusia. Ya kan macam-macam ya. Jin, demit, siapapun itu. Bintang, rembulan, awan, gunung, lautan. Coba dibayangkan sebelum sholat. Terus kita ngomong, ya Allah akan aku tunjukkan dan nyatakan pada mereka semua. Engkau yang Maha Besar. Allah! Itu sambil bayangkan, ngomong sama mereka semua. Enak gak kira-kira? Dengan bangga. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Itu tentu nanti hasilnya beda dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ampang. Sambil kita ngomong Allahu Akbar nih, pernah ada satu orang soleh lewat di satu kerajaan zaman dahulu. Kala kan kerajaan ya, keraton lah gitu. Lewat. Kemudian masjidnya kerajaan itu muadzinnya lagi azan. Orang sholat ini berkata, muadzinnya dusta itu. Muadzinnya pendusta. Tangkep ini, menghina apa namanya? Pencemaran nama baik. Muadzin istana. Tangkep sama raja. kamu tuh jangan asal ngomong. Kalau ngomong itu harus punya dasar-dasar. Kamu mengatakan muadzin saya ini adzannya enggak benar, adzannya dusta. Iya. Muadzin kamu adzannya dusta. Kalau adzannya benar enggak mungkin masjid kamu kuat nampung adzannya. Maksud kamu apa? Kamu bisa buktikan adzan yang benar? Ya bisa. Cuman resiko panjenengan yang nanggung loh, saya enggak ikut nanggung. Oh, ya silakan. Pikirkan guyon namanya. Silakan gitu. Apa enggak benar kamu saya hukum. Iya enggak apa-apa. Allahu Akbar. Ambrol. Itu kalau di Hadramaut itu masih ada berapa peninggalan bersejarah itu ya. Yang sampai temboknya itu retak karena teriakan Allahu Akbar. Retak. Ya, karena kekuatan dari hati yang mengagungkan Allah Ta'ala. Mungkin ada yang nanya, nah itu kalau seperti Bilal dan lain sebagainya, kok gak menimbulkan keretakan? Mereka punya peredamnya. Jadi gak membahayakan yang lain nih. Kalau yang di bawah mereka ini kadang bisa apa namanya punya kekuatan tapi gak punya peredam, kan repot. Iya. Punya satu ruangan, gak ada peredamnya. Teriak-teriak, loncat-loncat, wah mukul musik keras-keras. Yang lain sakit kepala kan ya. Tapi ketika ruangan ada peredamnya, itu ada apa dalam? Wah, ini musik mana? Gak ada. Wih, itu kalau kamu masuk dalam pecah di kamar mana? Gak ada suara. Karena punya peredamnya. Nah, semakin tinggi derajat kewalian itu punya peredam untuk sekitar. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Kira-kira nambah ilmu enggak ngomong gini nih? Hah? Oh, nambah banyak. Alhamdulillah. Insyaallah. Mas Siddiq, udah ada yang mau disampaikan? Silahkan Mas Siddiq. Baik, terima kasih Habib. Di sini yang sudah bergabung di layanan SMS sebanyak 110 dan ini mulai saya cabut untuk alat SMS-nya. Berapa menit yang lalu? Sudah 110. Alhamdulillah. Sebelum di sini saya bacakan, ada undangan Habib ini untuk jamaah. Iya. Undangan untuk jamaah dimanapun Anda berada, hadirilah pengajian rutin Ahad pagi bersama Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Iya. Bertemakan nikmatnya kajian Islami. Bertempat di rumah Bapak Yulianto, Perumahan Bintang, Jatikuwung nomor 36, Kelurahan Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Hari Ahad 13 November 2011 pukul 9 hingga pukul 12 siang. Acaranya didukung oleh Radio Al-Hidayah dan juga Rumah Senek Talita. Itu dan, pengumumannya. Dan juga Majelis Al-Hidayah. Majelis Ar-Radoh juga. Oke, wah dia mengumumkan. Baik, itu pengumumannya untuk siapapun. Dan ini saya sampaikan untuk pertanyaannya Habib ya, di line SMS. Mungkin tidak semuanya. Assalamualaikum Habib, dari Sarif dari Pekalongan mau bertanya, bagaimana kalau saya setiap wiridan malam kok selalu ketiduran, padahal saya masih memegang. Kalau apa? Wiridan malam selalu ketiduran, padahal saya masih memegang tasbih itu. Bagaimana hukumnya Habib, tolong dijelaskan. Ya. Bagus, menama ala wirdih gitu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang tidur dalam keadaan dia masih menjaga wiridnya itu. Misal dia mau tidur lagi zikir, terus tertidur gitu ya. Tertidur, kan gak niat tidur, tapi tertidur. Maka sepanjang tidurnya itu dia masih dianggap wirid. Jadi misalnya dia enggak batasi bacaannya ya. Dia mau baca subhanallah seterusnya gitu. Subhanallah, subhanallah. Tertidur. Itu sepanjang tidurnya dihitung lagi baca subhanallah. Enak atau enggak enak? Oh, enak. Hubungan sama Allah itu enak. Banyak diskonnya. Tertidur, pahala tetap mengalir. Ya. Coba karyawan gitu. Kalau tertidur dari jam 11 sampai jam 4 sore kira-kira dipotong gaji enggak? Ya? Pecah. Pecat, ini kerja enggak ada minta gaji sama Allah Ta'ala, subhanallah kan ya. Tertidur ketika dia kerja kepada Allah Ta'ala, subhanallah, subhanallah. pahala tetap diberikan sama Allah, bahkan pahala yang ikhlas. Begitu Mas Sidik. Nah, terus caranya gimana, solusinya? Itu kan tadi katanya wiridan malam ya, wirid malam. Kok suka tertidur? Solusinya, makanya biasakan tidur qailulah. Tidur sejenak sebelum azan duhur ya. Beberapa saat sebelum azan duhur itu. Kita tidur kira-kira jam 11 atau jam 11.04, cuman 10 menit atau 15 menit. Itu tidurnya bisa berkualitas ya. Tidurnya bisa berkualitas. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidur qailulah itu akan membantu untuk kuat dibangun di malam hari. Nah, kalau mungkin sekarang qailulah enggak bisa, ya tidur siang. Siangnya tidur sejenak. Ustaz, saya kerja keras, jam istirahat 12 sampai jam 1, habis sholat tidur 10 menit. Itu nambah kekuatan untuk satu malam sampai siang lagi. Bisa. Jadi ya, jangan mau malam enggak mau ketiduran, tapi leleannya terus, melek terus ya. Ya memang agak susah kalau seperti itu. Kalau pengen bisa kuat, ya tidurnya ada waktu diniatkan untuk bangun malam. Begitu, Mas Sidik. Tadi dari mana tuh? Dari Pekalongan, Habib. Dari Pekalongan, terima kasih dari Pekalongan. Jazakumullah khair. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin yang ada di Semarang. Habib, kalau membaca terjemahan Al-Quran saja, tidak membaca tafsir Al-Quran, itu bagaimana? Terima kasih. Iya, membaca terjemahan Al-Quran saja. Terjemahan Al-Quran ini untuk menerjemahkannya juga merujuk kepada tafsir ya. Makanya saya sendiri kalau baca terjemahan Al-Quran, kadang itu saya terjemahkannya tidak sama dengan terjemahan yang ada. Contoh tadi ya, kamu, kamu, kamu. Saya heran nih. Makanya saya termasuk mengkritisi terjemahan Al-Quran yang ada di negara kita ini. Dari zaman ke zaman kok belum diganti. Dari zaman ke zaman kok belum diganti. Saya mau nanya Panjenengan sedaya, kalau beli novel itu bahasanya indah atau enggak indah? Indah. Al-Quran itu mukjizatnya di bahasanya atau di apanya? Semuanya mukjizat, tapi mukjizat utamanya di bahasanya. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran ini, kelihatan mukjizatnya atau kelihatan jeleknya? Bukan kita mau menjelekkan Al-Quran, terjemahannya loh. Kelihatan bagus atau jelek? Enggak berani ngomong kan ya? Nah, saya berani ngomong, terjemahan Al-Quran ini yang ada, kalau dibandingkan dengan novel dan lain sebagainya, keindahan bahasanya itu masih indah bahasa novel. Haluskan dia ngomongnya. Masih indah bahasanya novel dan karya sastra yang ada di buku-buku yang dijual itu. Ya, contoh ini terjemahan Al-Quran tadi kan, kami yang menumbuhkannya atau kalian yang menumbuhkannya. Kalau di terjemahan Indonesia bukan kalian, kamu. Betul? Coba lihat kamu. Seringkali kata kalian diterjemahkan dengan kamu. Padahal dalam bahasa Indonesia kamu dan kalian itu berbeda. Kalau kamu satu orang, kalau kalian itu banyak. Lain kalau bahasa Inggris you itu artinya kamu bisa satu orang, bisa banyak. Lah seringkali terjadi seperti itu. Artinya dari segi bahasa saja terjemahan ini belum, kalau belum sempurna udah pasti. belum layak ya. Belum layak untuk dikatakan sudah indah gitu ya. Belum layak untuk dikatakan sudah indah. Karena itu perlu umat Islam ini sekarang enggak usah mikirin yang aneh-aneh. Orang mungkin iki bid'ah gitu ya. Mikiri bid'ah tok, kerja yang paling besar mushaf Al-Qur'an ini terjemahannya perbaikin. Kumpulkan tuh pakar-pakar sastra, pakar-pakar bahasa, pakar tafsir, kumpul jadi satu tahun, dua tahun, rapat, terus menerjemahin Al-Quran seindah mungkin. Itu job yang luar biasa itu. Ya itu job yang luar biasa. Sampai orang dengernya itu jiwanya tergetar. Gimana caranya itu? Harus ada kemampuan penerjemahan yang bagus. Nah, terjemahan Al-Quran ini belum mewakili tafsir. Ya, belum mewakili tafsir. Bahkan terkadang terjemahan ini bisa membuat kita bingung. Ya, bisa membuat kita bingung. Saya akan ambil contoh, semoga ketemu ya. Nyantai-nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau ngomong begini ini bukan, kalau ngeritik Al-Qur'an ngawur, bukan ngeritik Al-Qur'an ya. Terjemahan ini kan hasil kerja umat Islam ya. Sudah bagus, sudah nerjemahkan bagus. Cuman ini saya yang kritisi bukan yang nerjemahkan. Kita-kita ini loh. Paham maksud saya? kita-kita ini yang tahu sudah ada orang yang sudah nerjemahkan punya jasa, tapi belum maksimal lah. Kita-kita ini kok enggak memaksimalkan gitu. Sekian lama kok ya itu terus gitu ya. Yang dipakai itu terus, tidak ada upaya untuk memperbaiki terjemahannya menjadi seindah mungkin. Sehingga ya sayang. Ini. Ini ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini surat Ad-Duha, ya kan? Coba dibaca terjemahannya. Dan dia mendapatimu. Ini kira-kira enak enggak ya? Dan dia mendapatimu. Terjemahan gitu enak enggak? Iya. Masuk ngomong sama Rasulullah dan dia mendapatimu. Misalnya kalau untuk Rasulullah, engkau. Ya kan? Mendapati engkau. Dan dia Allah, mungkin bisa kita katakan, kalau untuk Allah ini dia besar, ini kan harus pakai bahasa yang lebih enak gitu ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Kalau baca terjemahan gini, oh Kanjeng Nabi aja bingung. Itu Allah itu Kanjeng Nabi bingung itu. Ya. Wah, bingung. Ini masih mending diterjemahkan bingung ya. Ada yang menerjemahkan sesat. Nah, kalau baca seperti ini akhirnya cuman berdasarkan terjemahan kemudian mengatakan oh itu Rasulullah dulu aja sesat kemudian dapat hidayah dari Allah, ini ngaco ya. Ini ngawur. Rasulullah itu bingung tuh dapat petunjuk dari Allah. Padahal tafsirnya dhalan, yang dikatakan Rasulullah itu bingung, kata bingung tadi, dhalan itu artinya sesat, dhalan artinya bingung. Bukan bingung, bukan sesat dalam arti kebingungan atau tersesat, bukan seperti itu. Tafsirnya tidak demikian. Ya. Ini termasuk catatan kaki yang ada terjemahannya juga yang tidak saya sukai dan juga tidak sesuai dengan tafsir yang menghormati Nabi Muhammad SAW. Contoh ya ini. Yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Baca ini kita bingung apa enggak bingung? Bingung kan kitanya. Padahal yang dimaksud dhalan adalah ketika itu Allah menemukan Nabi Muhammad SAW, ya mendapati Rasulullah lagi dalam keadaan salah jalan. Waktu Rasulullah masih kecil, itu Rasulullah pernah diboncengkan oleh Abu Lahab. Paman beliau kan pernah diboncengkan Abu Lahab. Nah, ketika itu tersesat, kudanya tersesat, Abu Lahab bingung salah jalan. Maka saat itulah sama Allah diberikan petunjuk agar bisa kembali ke kota Mekah. Itu satu tafsir. Yang kedua, wa wajadakal dhallan, dan ini yang banyak dianut ulama, Allah mendapati engkau di tengah kaum yang sesat. Jadi dhallan itu artinya bukan rasulnya yang sesat, tapi di tengah kaum yang sesat. Fahada, maka melalui engkau Allah memberikan petunjuk untuk mereka semua. Jauh atau dekat terjemahannya? Gimana ini? Maksud kita enggak punya usaha keras kumpul untuk ngurusi terjemahan Al-Qur'an ini kan yo. Bukan saya yang ngomong. Saya enggak ikut ngomong apa-apa. Makanya harus pakar-pakar Al-Qur'an, pakar-pakar tafsir, pakar-pakar bahasa. Jadi bukan cuma orang yang ngerti agama, kebanyakan jadi jarang ya. Orang yang lisannya itu tajam, penanya tajam itu jarang. Orang yang penanya tajam, lisannya tajam itu jarang. Orang yang kemudian penanya tajam, agamanya paham itu juga jarang. Orang yang agamanya paham, kemudian bahasanya bagus itu juga jarang. Lah makanya kumpul yang punya bahasa bagus, yang punya pemahaman, yang ngerti agama, kumpul bahas nih terjemahan Al-Quran. Maka akan jadi warisan yang luar biasa. Itu kerja besar. Ya itu kerja besar. Syukur-syukur kalau nanti ini kretek hati saya ini berapa tahun ada yang menindak lanjuti sehingga nanti kita punya terjemahan yang betul-betul dibaca itu enak dan kita bisa langsung mak bleng bleng bleng ya enak gitu. Jadi jangan asal baca terjemahan, takutnya nanti salah menafsirkan. gitu. Jangan asal. Kalau sekedar baca untuk cari informasi, tapi jangan dipahami sendiri, jangan diputuskan sendiri, tidak jadi masalah yang gamblang-gamblang saja. Karena di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Yang maknanya itu hanya dipahami oleh orang-orang yang untuk yang ilmunya cukup gitu loh. Memang kan ada yang namanya ucapan untuk orang awam, ucapan untuk kelompok para nabi, ucapan untuk kelompok para ulama. Ya Allah ya seperti itu cara ngomongnya kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran ini. Makanya kita butuh tafsir yang banyak. Satu tafsir gak cukup. Tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Kalau baca satu tafsir kemudian ngomong ahli tafsir, ini bukan ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu dia udah baca sekian banyak tafsir, kemudian dia paham bahasa Arab yang benar, ya itu baru namanya ahli tafsir. Tapi kalau cuma baca sekian banyak tafsir, kemudian nukil sana nukil sini, namanya bukan ahli tafsir. Tapi apa itu? Ya dia cuma anu aja, apa mengutip tafsir. Beda gitu. Begitu Mas Sidik, pertanyaannya dari Semarang tadi pendek, jawabannya agak panjang ya. Lanjutkan. Yang di sini ada yang mau nanya? Belum. Kalau belum, biar yang dari rumah dulu ya. Sambil kita nyimak. Silakan Mas Sidik. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah sah waktu sholat fardu masih mendengar adzan? Makasih ya. Dari Mas Tri di depan Pasar Ampel Boyolali. Iya, Mas Tri dari depan Pasar Ampel Boyolali. Sholat, ini bab sholat. Adzan itu bukan jaminan sholatnya sah atau enggak sah. Seorang itu sholatnya sah kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Artinya juga sholat tepat pada waktunya. Sudah masuk waktu. Ya sudah masuk waktu. Dan adzan itu bukan ukuran sudah masuk waktu. Hati-hati. Adzan itu bukan ukuran sudah masuk waktu. Ukuran sudah masuk waktu jadwal sholat. Jadwal sholat. Jangan berpegang pada adzan. Adzan itu panggilan untuk sholat, bukan tanda masuk waktu sholat. Nah, seringkali muadzin itu ketika adzan bergantung pada jam. Betul kan? Muadzin bergantung pada jam. Jam masjid ada 3 jam, di depan, samping kanan, belakang, itu seringkali beda atau sama? Beda. Terus muadzin yang milih jam yang mana kira-kira? Nah, seringkali muadzin itu, ini pengalaman, coba lihat di kota Anda, desa Anda masing-masing, coba pernahkah azannya bareng satu desa? 10 masjid azan bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar bareng gitu ya. Enggak kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang 2 menit kemudian sana baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, apalagi azan zuhur. Nah, apalagi azan zuhur. Bisa jadi 15 menit kemudian baru azan. Kenapa? Muadzinnya tadi kelamaan di kamar mandi. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau azannya terlambat enggak apa-apa. Mestinya azan jam 12, dia azan jam 12:30. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau azannya mestinya jam 12, jam 12 kurang 5 dia sudah azan. Sudah masuk waktu zuhur belum? Belum. Nah, ada orang dengar azan, ada orang dengar azan. Ini sudah azan, dia sholat. Padahal muadzinnya itu azannya jamnya keliru. Sah apa enggak azan sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Orang yang mau sholat itu harus tahu waktu sholat. Makanya kalau usah ada azan, kita lihat jadwalnya dulu. Hari ini jam berapa sekian? Oh ya benar. Ya bah? Benar. Kalau ternyata azan itu udah matching, udah pas sama jadwal sholat, jadwal waktu zuhur hari itu, meskipun azannya belum selesai, sholat tidak jadi masalah. Karena syarat sahnya sholat itu sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, meskipun masih azan, maka sholat boleh-boleh saja. Tapi yo kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena menjawab azan itu pahalanya luar biasa. Membaca doa setelah azan itu pahalanya luar biasa. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya mau pergi ke rumah sakit ya, atau mau pergi ke airport takut terlambat, maka seperti itu sudah masuk waktu langsung sholat, nggak nunggu azan selesai enggak jadi masalah. Nanti tinggal di jalan cari suara muadzinnya siapa, dijawabi aja, didoakan. Seperti itu. Bisa dipahami ini ya? Jadi ukurannya bukan azannya, tapi ukurannya adalah waktu sholat. Kalau ternyata waktu sholat sudah pas sama azan, berarti sudah masuk waktu. Kita langsung sholat, tidak jadi masalah. Tapi lebih utama menunggu azan sampai selesai, baca doa, dan lain sebagainya. Begitu Mas Siddiq. Ada mau nanya di sini? Belum ada? Silakan. Mas Siddiq, depan Anda Mas Siddiq. Mic-nya tolong diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, tadi mohon maaf, nama dari mana? Nama saya Hartanto dari Desa Plumbon, Mojolaban. Iya, Mas Hartanto dari Plumbon, Mojolaban. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Sering kita mendengar bahwa orang yang dekat dengan Allah itu ujiannya itu semakin berat. Semakin tinggi pohon, semakin besar terpaan anginnya. Lah, ini bagi orang-orang awam itu justru ini membuat seakan-akan malas dan takut gitu loh. Lah bagaimana kalau paradigma berpikir ini diubah? Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka cobaannya semakin ringan. Orang yang dekat dengan Allah, cobaannya tidak ada. Nah itu bagaimana? Ya Rasul aja cobaannya berat sekali, tetapi Rasul kan tersenyum. Dilempar tersenyum, diajak tersenyum, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Bagus pertanyaannya. Yang kedua gini. Kalimat ya Allah gitu, bagaimana kalau diganti dengan nama Asmaul Husna. Saya sering kalau silaturahim ke kiai-kiai itu dikasih amalan. Ini itu. Kebetulan suatu saat saya ke Masjid Kudus. Sana sholat subuh. Sambil menunggu sholat subuh itu jamaah banyak membaca ini. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Gitu. 40 kali. Itu kok justru menjadi kebiasaan amalan saya itu loh, sampai sekarang itu. Ya. Ini mohon diterangkan itu dan bagaimana kalau ini saya amalkan itu. Ya. Terima kasih Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hartanto, Pak Hartanto dari Plumbon. Saya jawab yang gampang dulu. Yang kedua kan lebih gampang daripada yang pertama. Masalah menyebut ya Allah diganti apapun Asmaul Husna silahkan ya. Asalkan itu nama Allah ya. Oh, mau manggil cuma Yahu, Yahu, Yahu boleh. Atau Hu, Hu, Hu. Artinya dia adalah Allah. Ketika Hu, Hu itu kan artinya dia. Ya, artinya di dia. Maksudnya kita nyebut beliau itu adalah Allah. Makanya ada kan orang-orang soleh cuma dikira Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, Hu. Sehingga orang mudeng ngopo gitu. Kepedesan apa gitu. Ini kurang ajar ngomong, yang ngomong begitu kan ya. Padahal itu lagi berzikir nyebut Allah. Ketika hu hu itu artinya semua la ilallah, Allahu akbar, semua ada dalam hatinya. Terserah mau hu, mau hu, mau ya Allah, mau ya Rahman ya Rahim, apalagi ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, asma Allah ya Hayyu ya Qayyum ini luar biasa, khususnya kalau sedang menghadapi hal-hal yang berat. Ngadepin yang berat, pas ada kejadian yang blek abot gitu ya, panggil ya Hayyu ya Qayyum sebanyak mungkin. Nah, itu zikir yang juga dibaca, dianjurkan dibaca digabungkan dengan zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus itu kan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin gitu kan. Nah, biasanya digabung ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 70 kali setelah salat witir. Ya, 70 kali setelah salat witir. Nah, kemudian kalau sebelum salat subuh, setelah salat sunnah fajar, setelah salat sunnah fajar, sebelum salat subuh, maka kita disunahkan untuk mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Anta maksudnya ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, sampai di situ saja sebanyak 40 kali. Kemudian disambung dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Khusus untuk ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta yang 40 kali tadi disebutkan barang siapa yang membaca itu maka hatinya akan hidup ketika hati manusia semua pada mati. Ya itu insyaallah kalau kita baca itu terus sebelum sholat subuh nanti hatinya itu seger ya. Hatinya seger jadi hidup. Nah sekarang pertanyaan yang pertama. Ngeri Ustaz, mau jadi orang baik nanti ujiannya berat. Baca zikir banyak-banyak nanti ujiannya berat. Mau saya itu mau hidupnya enak gak mau berat. Berat, wis tak jadi wong elek wae. Mendem main Ustaz enak ujian gak berat-berat. Saya ngomong sopo. Gitu kan ya. Nah asyaddul bala yang paling berat ujian. Ujian gitu ya. Saya mau nanya, kalau bapak pengen jadi pegawai negeri yang tingkatannya itu paling tinggi berapa itu? Hah? Excellent betul ya. Itu ujiannya gampang atau susah? Susah kan? Ujiannya susah. Tapi pengen enggak? Ya terus belajar enggak? Belajar kan? Nah, ujian itu diartikan apa itu? Balak, bencana yang enggak enak atau tantangan? Tantangan. Ujian itu tantangan. Sebetulnya hidup ini enggak ada yang berat. Siapa bilang berat? Ada yang berat dalam hidup? Coba saya mau nanya. Hari ini masih hidup? Masih hidup? Sekarang bisa ketawa? Bisa. Ada yang berat dalam hidup Anda? Kemarin ini itu banyak kan yang berat? Terlewati enggak? Berarti ada yang berat enggak? Ada. Ya kan gitu. Kalau namanya ada yang berat sampai sekarang kita akan ngos-ngosan abot gitu kan ya. Nyatanya bisa ketawa, bisa kesini, bisa itu. Utang saja pikiran utang hilang. Benar enggak ini? Hilang. Masalah problem yang rumah tangga, yang pertemanan semua hilang kan ya. Jadi hidup itu sebetulnya enggak ada yang berat. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan Allah datangkan dua pertolongan di situ. Satu keruwetan Allah berikan dua kemudahan. Satu keruwetan Allah berikan dua kemudahan. Saya mau nanya kalau misalnya kita dapat satu kesusahan setelah itu dikasih dua kebahagiaan namanya susah atau bahagia? Bahagia. Jadi sebetulnya hidup itu tidak ada yang berat. Yang membuat hidup ini jadi berat karena kita mikirkan beratnya hidup. Wah ini kata-kata hikmahnya. Iya, yang menyebabkan hidup ini jadi berat karena kita memikirkan beratnya hidup. Kenapa? Mohon maaf ya, orang idiot itu bisa menikmati hidup, orang yang kekayaan mikir gak bisa menikmati hidup. Karena orang yang idiot gak banyak mikir yang berat-berat. Orang yang pinter kakek mikir sing abot ah abot makane uripe abot. Jadi hidup ini tidak ada yang berat. Hidup itu semua ringan. Nah para anbiya wal mursalin kalau masalah tidak punya duit, masalah apa namanya sakit. Oh Nabi Rasul itu juga lain-lain. Nabi Sulaiman itu ya Nabi luar biasa top, tapi ya sugih. Ya. Nabi Ayub alaihi salam nabi luar biasa tapi ya dapat sakit. Yang dimaksud ujian itu bukan kemudian jadi orang miskin. Kalau kita bayangkan ujian kan miskin terus gitu ya. Miskin, susah itu ujian. Sugih itu ya ujian. Punya harta itu ujian, ganteng itu ujian, cantik itu ujian, pinter itu ujian gitu. Jadi ujian itu bukan dengan sesuatu yang enggak enak. Kalau ujian dengan sesuatu yang enggak enak, itu ujiannya nyoto tambah gampang itu PR-nya. Yang repot itu orang dapat ujian tapi ujiannya enggak kelihatan gitu. Ujiannya enggak kelihatan. Pilih mana? Diuji yang terang-terangan diuji atau diuji yang sembunyi-sembunyi? Hah? Bapak katanya mau uji saya. Udah kemarin. Kan ya kemarin kan ada teman saya ngajak ngobrol kamu. Lah itu tim pengujinya. Waduh, orang ngomong. Pilih yang mana? Yang terang-terangan apa yang enggak kelihatan? Mestinya yang terang-terangan kan, lah ujian terang-terangan itu ketabrak, lah itu ujian terang-terangan. Iya, cari duit susah, itu ujian terang-terangan. Semua orang ngerti, wah, saya dapat ujian saya. Kenapa uang saya dicuri orang 200 ribu? Tahu semua orang. Tapi kalau dapat uang 200 ribu, itu ujian yang tahu siapa? Walhamdulillah, saya dapat ujian, dapat uang 200 ribu. Oh, no, saya ngomong ini. Tidak ada kan? Jadi paradigma berpikir tentang asyadul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal, yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian yang sejenis mereka, jangan diartikan susahnya hidup. Tapi maksudnya ujian di situ bagaimana menyikapi hidup. Nyikapinya bagaimana? Nah, para nabi itu diberikan ujian yang besar-besar, dilihat responnya seperti apa. Nabi Muhammad SAW diberikan ujiannya itu di tengah-tengah keluarga besarnya, yaitu bani suku Quraisy. Rasulullah dimusuhin, dicaci, dimaki, dihina ya. Bagaimana sikapnya Rasulullah ketika menghadapi semua itu? Kemudian Rasulullah diusir dari Mekah ke Madinah. Tapi apa Rasul enggak mengalami yang enak-enak? Ya enak. Kenapa enak? Karena Rasulullah SAW itu hidupnya selalu dengan Allah. Jadi di apa-apakan tuh ya enak itu. Enggak ada yang enggak enak. Kalau secara zahir itu sakit ya biasa. Rasulullah itu sampai patah giginya kena panah. Sampai apa? Patah. Jari-jarinya itu keluar darah. Ya keluar darah. Hal anti ila usbu'in damiti wa fi sabilillah malaqiki. Kamu itu cuman jari jemari kecil ya yang mengucurkan darah, meneteskan darah, dan darahmu ini keluarnya kan di jalan Allah, jadi no problem, nyantai. Ya. Rasulullah SAW ketika dilempari di Thaif itu kan, sampai sahabat yang kepalanya berdarah, Rasulullah kakinya berdarah. Apakah Rasulullah itu mengeluhkan enggak enaknya? Bukan. Coba disimak itu doanya Rasulullah SAW ya. Ya Allah, aku keluhkan hawani 'alan nas. Betapa aku ini lemah dalam pandangan manusia gitu loh. Lemahnya aku dalam pandangan manusia itu aku kelakkan. Kenapa aku enggak bisa jadi orang kuat ya Allah sehingga mendakwahkan ini? Rasulullah masih menyalahkan dirinya sendiri. Mereka itu enggak menerima saya karena saya lemah ya Allah, karena kelemahan saya, bukan karena mereka. Itu dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bahas doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi yang berat-berat itu, beliaunya menghadapinya ringan. Tapi ya berat, tapi ringan. Berat tapi ringan itu gimana? Aneh ya. Berat tapi ringan. Saya mau tanya, di kampleng itu sakit enggak? Hah? Sakit? Ya. Jatuh dari motor sakit enggak? Pakai helm sama enggak pakai helm sakit mana? Betul sama sakit ya, betul sama sakit. Ya, betul sama sakit. Coba lihat, tapi jangan helm biasa loh ya. Helm yang standar. Apa saya apa namanya? SNI-nya yang beneran. SNI itu juga ada beneran, ada yang enggak beneran. Ya. Yang betul-betul standar punyanya pembalap-pembalap, coba lihat ya. Kan jarang kasus pembalap kecelakaan mati, jarang kan? Ya, baru kemarin nih kita dengar kan ya. Ajal itu sudah ajal gitu. Tapi coba selama ini kalau kita lihat balapan motor itu gelundung, glosor, motornya remuk, orangnya gimana? Ambil motor yang baru lagi, jalan lagi gitu kan? Coba kalau itu kita bagaimana? Kostati. Ya, atau ke dokter Un atau kemana gitu kan. Sudah patah tulang, sambung dan lain sebagainya. Bedanya apa? Kita dengan mereka itu apa? Bedanya pakaiannya larang. Karena orang nganggo klambi. Yang satu pakai pakaian yang lengkap. Jadi kalau jatuh ini ada pengamannya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang soleh itu dikasih ujian tapi punya pengaman. Dikasih ujian tapi punya pengaman. Nah kalau kita ngelosor gak pakai pengaman ya punya. Bapak punya semua. Nah mereka itu jahat. Dikasih ujian yang berat, dicotos dan sebagainya. Mereka punya pengaman. Jadi yang ngadepnya tidak terasa. Nah kalau kita pikirkan kita ini selama ini coba dilihat. Berapa banyak ujian besar yang kita lewati. Mampu kita lewati. Sebetulnya kita tuh punya pengaman. Dalam kondisi kita yang rusak. Dalam kondisi kita yang maksiat. Dalam kondisi kita yang gak benar. Itu pun kita punya pengaman. Sehingga kita bisa melewatinya sampai hari ini. Kalau gak punya pengaman kita udah gila. Gak punya pengaman udah putus asa. Gak punya pengaman sudah stres. Apa pengaman kita diteliti masing-masing. Oh mungkin saya suka pengajian. Oh mungkin saya suka dikir. Oh mungkin karena saya berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu pengamannya. Jadi tetap orang semakin tinggi derajatnya semakin besar ujian. Cuman diartikan ujian itu jangan diartikan hidup yang tidak enak. Ujian itu cuman sifatnya ada dalam hati dan dalam pikiran. Nah, dalam hati, dalam pikiran. Justru begini loh. The man is the man. Betul demen. Bahasa Inggrisnya demen. Rojulun. The man who is falling in love. Betul. Gitu bahasa Inggrisnya. Enggak ngerti, saya cuma nanya kok, ini asal ucap ya, asmun ya, asal bunyi ya. Orang itu kalau lagi jatuh cinta, dikasih tantangan sama kekasihnya yang berat, kamu bisa enggak gitu? Mundur atau maju? Maju atau mundur? Maju. Coba kamu daki puncak lawu malam ini juga, padahal lagi sakit flu, berangkat atau enggak berangkat? Ini yang ngomong ini ya. If you truly love me, loving me, love me itu loving me. Sembuh banget ngono ya. You tell me that you love me, ya, until day and after day. Kondone ngono ya. Please, malam ini juga. Itu puncak lawu. Taklukkan puncak lawu. Berangkat gitu ya. Betul enggak ini? Yang jatuh cinta beneran tuh ya. Berangkat kan? Berangkatnya dengan senang hati atau susah? Senang hati. Ujian itu buat dia jadi sesuatu yang menyenangkan atau yang menjengkelkan? Menyenangkan. Nah, orang-orang yang beriman itu menghadapi ujian ya begitu. Enak. Ini hadiah dari Allah untuk dapat pangkat tinggi. Maju. Enak ngadepinya. Nah, masalahnya kita itu melihat ucapan orang itu kalau pangkatnya dengan Allah semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Kita melihat kacamatanya dengan sebagai seorang yang tidak beriman atau imannya tipis gitu loh. Ya imannya tipis. Jadi ya lain cara lihatnya. Lihatnya wah ora penak yo, wah ora penak. Lihatnya begitu. Contohnya ya tadi itu ada orang lihat ngloro flu kok ndaki lawu gendeng iki wong. Wedian go apa? Gunya nang kira ini yang ndaki belum tahu dia, belum tahu, nggak ngerti. Ini saya setiap langkah menikmati kenikmatan yang luar biasa. Padahal tinggal langkah demi langkah ngelamun bayang keyangi gitu ya. Wih, itu buat dia nikmatnya luar biasa. Lalu bagaimana orang-orang yang soleh itu melamunkan bagaimana Allah akan nyambut saya kalau saya berhasil menghadapi semua ini. Kira-kira nikmatnya seperti apa? Iya, fil jannah, mereka dalam kenikmatan. Bisa dipahami? Ini ruwet loh tadi jawabannya. Bisa dipahami? Ya ini soalnya ilmu rasa ya tadi, ilmu rasa. Susah teori, susah. Ini ilmu rasa. Jadi yang namanya ujian semakin besar, itu bukan sifatnya tidak enak, tapi justru enak. Tergantung siapa yang memandang. Begitu Pak Artanto, terima kasih. Soalnya bagus. Mas Idik, lanjutkan dulu dari rumah. Baik, terima kasih Habib. Ini yang dari rumah di line SMS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Atik di Klaten mau bertanya, wanita pada hari Jumat sholat duhurnya nunggu Jumatan selesai atau boleh sholat duhur setelah masuk waktu duhur? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak orang bingung ya. Sejak kapan mau sholat duhur ngenteni Jumatan bubar itu sejak kapan? Ya namanya sholat duhur itu kapan masuk waktu sholat duhur? Kalau sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu duhur, ya sholat duhur itu. Gak perlu nunggu sampai Jumatan usai. Iya, kalau nanti umurnya tekan Jumatan usai. Ya kan? Memang beda pendapat, ada mengatakan lebih utama nunggu Jumatan selesai. Ada mengatakan seperti itu. Tapi kalau dia dari kacamata warok, orangnya warok, loh iya kalau umur saya nyampe nanti. Ya, kalau gak nyampe, ya lebih utama saya sholat sekarang. Jadi langsung setelah masuk waktu duhur untuk wanita, maka di situ sudah dia boleh melakukan sholat duhur. Masalah kalau mana yang lebih utama, sholat duhur itu justru lebih utama nunggu. Kalau musim panas, nunggu sampai matahari itu agak condong sedikit. Bukan ketika habis azan langsung sholat. Kenapa? Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu kalau waktu sholat duhur memerintahkan muadzinnya itu macamnya abridu, apa namanya, tunggu sampai nanti rumah itu ada bayangannya sehingga kalian berangkat ke masjid bisa berteduh di balik bayangan tersebut. Dari rahmatnya Rasulullah SAW itu sholat, ayo mangkat saiki, panas-panas mangkat tuh orang ngono Islam. Ya Islam gak seperti itu. Duhur ini pas di tengah kan, pas panas-panasnya. tunggu dulu sampai agak dingin, tapi ojo kebablasan. Makanya Masjid Jami Asgaf itu kan sholat duhur jam setengah satu, meskipun azannya jam setengah 12, sholat duhur masih setengah satu. Bukan itu salah, ya itu ya benar gitu ya. Itu benar, itu masih di awal waktu. Jadi lihat aja. Kalau masalah keutamaan itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jelas begitu azan mau langsung sholat tidak jadi masalah. Begitu Mas Sidik, alhamdulillah ini tidak terasa jam setengah 11 lewat 3 menit. Udah ya. Kasihan ibu-ibu ini belakang. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Alhamdulillah tidak ada. Ada? Ya. Mau nanyanya pakai tertulis atau ngomong langsung? Sebentar ya, saya mau menerima pertanyaan dari ibu-ibu. Soalnya mic-nya belum saya kasih di sana. Pertanyaan dari ibu-ibu ini, seorang guru sejarah Islam menanyakan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj dan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW itu di Masjidil Aqsa kan ketemu dengan para nabi. Kemudian ketika ke langit juga ketemu dengan para nabi. Yang di Masjidil Aqsa umum, yang ke langit khusus. Jadi ada pertemuan umum, ada pertemuan khusus. Ya, ada nabi-nabi yang ketemu khusus, tidak semua nabi. Nah itu terus ketemunya bagaimana loh? Kalau Kanjeng Nabi SAW kan jelas waktu itu dengan roh dan jasadnya dan makamnya di Madinah. Nah kalau nabi yang lain itu ketemunya itu dalam wujud apa? Gitu? Dalam wujud apa? Perlu kita ketahui, yang bertemu dengan Rasul SAW adalah roh para nabi dan Rasul. Jangan dibayangkan kemudian jasadnya jalan gitu ya, dalam bentuk jasad. Tapi itu dalam bentuk roh. Rohnya Nabi Musa, rohnya Nabi Isa, rohnya Nabi Ibrahim, rohnya Nabi Nuh, dan roh para anbiya wal mursalin yang lain ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian makam mereka di mana? Makam mereka ya di bumi ini. Kebanyakan makam para anbiya wal mursalin itu kalau nabi-nabi Bani Israel memang di sekitar Masjidil Aqsa. Itu makam-makam Nabi Bani Israel. Kemudian di sekitar Ka'bah itu juga makam para nabi. Jadi di Hijr Ismail di bawahnya itu sebetulnya pemakaman para nabi, tapi tidak bisa digali kan ya, seperti itu. Nah kalau sejarah makamnya nabi di mana itu kita bisa lihat, ada film kan sejarah nabi itu ya, pernah dikeluarkan dokumenter itu kan sejarah para nabi. Dari situ nanti ada makam-makam yang jelas, ada makam yang masih khilaf, termasuk di antaranya makam Nabi Hud alaihissalam itu ada di Hadramut. Itu makam Nabi Hud, saya pernah ziarah ke sana, makamnya itu panjang sekali. Dari pintu depan sini rumah saya sampai belakang sini kurang lebih panjang ya. Makamnya sangat sangat panjang dan letaknya di atas gunung ya. Letaknya di atas gunung bebatuan tuh. Itu makam Nabi Hud alaihi salam. Jadi begitu Bu, yang ditemui Rasul SAW adalah ruh para anbiya wal mursalin. Ya, terima kasih. Diambilkan nih handphone-nya bapaknya. Ya, makasih. Jadi sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas tolong Mas Apri itu di belakang ada doa. Lembaran-lembaran doa itu tolong dibagikan. Itu hadiah, tapi tolong setiap pengajian dibawa. Ya, karena itu doa tutup majelis. Jadi tolong setiap pengajian dibawa, ibu-ibu tolong diberi juga agar kita kalau baca doa bisa kompak ya, bisa kompak. Oh, dikasih hadiah. Sini Ali. Makasih. Apa namanya, teman-teman yang bisa bantu bagi silahkan dibantu bagi biar cepat gitu ya, biar cepat. Mohon maaf Habib, ini ada satu informasi lagi. Boleh. Informasi untuk jamaah baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, hadirilah pengajian akbar peresmian Masjid Al Hidayah Padangan Kelurahan Jongke dengan pembicara Habib Novel bin Muhammad Alaidrus, hari Kamis Wage 17 November 2011 pukul 8 malam bertempat di Masjid Al Hidayah Padangan Kelurahan Jungke Karanganyar. Iya, makasih. Ini tadi ada pertanyaan yang lupa saya jawab ya. Ya, pertanyaan. Tadi saya baca la ilaha illallah dengan cepat gitu ya. Dengan cepat. Kalau baca jangan seperti saya ya. Kalau baca jangan seperti saya. Kalau baca yang pelan. La ilaha illallah seperti itu. Nah, karena bukan saya mengatakan kalau dengan cepat saya sudah khusyuk, bukan itu ya. Tingkat kekhusyukan orang itu beda beda. Ya, tingkat kesusahan orang beda-beda. Ada orang yang dia dengan hatinya itu lebih cepat dari lisannya. Ya, hatinya lebih cepat dari lisannya. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu hatinya mungkin sudah bisa mengucapkan puluhan la ilaha illallah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya itu kalah cepat sama lisannya. Lisannya cepat, hatinya belum ikut. Ya, belum ikut. Jadi jangan ngikuti saya yang cepat seperti itu. Kalau ukuran yang normal ya bacanya biasa-biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan begitu dengan khusyuk akan lebih bagus. Nah, kalau saya dengan cepat buat saya ya, saya itu merasakan kenikmatan tersendiri. Ya, kenikmatan tersendiri. Ada apa? Kontaknya itu lebih cepat. Kalau saya pelan-pelan, saya jadi ngantuk. Kalau saya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Jadi misalnya saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan saya mengikuti itu, saya akan semakin khusyuk. Jadi beda manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi kalau taraf yang umum adalah yang pelan-pelan. La ilaha illallah. Pelan tapi yang keras ya. Yang keras. Bukan pelan tapi pelan. Pelan tapi yang keras. Keras itu bukan teriak. Keras yang dimaksud ada seperti hantaman. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Ampang kan gitu. Beda kan itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan ada seperti hentakan-hentakan ya. Dan hentakan-hentakan itu yang membuat kualitas zikir kita semakin bermakna. Bun, angsal sedoyo. Itu hadiah ya. Hadiah. Oh, boleh dibawa pulang, tapi mohon dihafalkan atau kalau pas pengajian di sini dibawa agar bisa membacanya serempak. Insyaallah untuk pertanyaan yang tertulis tadi ada sebagian belum saya jawab. Jumat yang akan datang saya jawab. Karena tadi keasikan jawab yang lain sampai terlewatkan ya. Sampai terlewatkan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih atas semua SMS yang masuk dan mohon maaf untuk yang belum sempat dibacakan dan dijawab. Dan terima kasih atas semua kebersamaan di malam hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.